Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat At-Taubah. Kalau episode kemarin kita sudah membahas ayat 61 hingga 72 yang kurang lebih mengupas tentang zakat yang hanya dibagikan kepada 8 kelompok. Meskipun dari mereka ada yang berbeda keyakinan, namun bila memenuhi ketentuan dari 8 kelompok tersebut, maka dia berhak atas zakat tersebut. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kita, yaitu ayat 73 hingga 89. Tentunya makna yang terkandung di dalamnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa melihat Bapak sehat. Alhamdulillah. Saya bisa bertamu ke sini Pak. Alhamdulillah. Dan saya bawa teman-teman saya di sini Pak, bisa yang wajahnya datang. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda pemirsa. Ada Kang Yana Yuryo sama istrinya. Juga Kang Agus Wisman beserta istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh loh Kang nanya, tadi sebelum mulai aja Kang Yana udah langsung saya boleh nanya Pak, boleh nanya Pak. Enggak mau nanya, mau denger aja. Tapi nanti segmen berikutnya. Silakan Pak, kita mari lanjutkan kita uraian ayat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat dulu lagi surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal yang kita bahas ini berbicara tentang sekian banyak tema. Salah satu di antaranya tema tentang orang-orang munafik yang memang sejak Islam berkembang cukup pesat di Madinah, ada di antara mereka itu yang berpura-pura masuk Islam. Tetapi munafik itu adalah musuh dalam selimut. Pada mulanya, dalam perkembangan awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersikap lemah lembut terhadap mereka. Bahkan Nabi pernah bersabda, innalanabushu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Kami bermuka manis di hadapan orang-orang yang hati kita sebenarnya mengutuk mereka. Jadi ini kan kenapa situasi tidak mengizinkan untuk ini? Karena ketika itu Islam masih lemah. Surat At-Taubah ya Pak? Hah? Surat At-Taubah. Oh iya, kita di Surat At-Taubah, betul. Kita di Surat At-Taubah, bukan? Ya, itu gunanya ada ini yang mengingatkan. Yang berarti murid yang bagus. Jadi Surat At-Taubah berbicara tentang itu. Nah, ayat kita ini, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin, termasuk salah satu ayat yang akhir-akhir turun. Dia memerintahkan Nabi, wahai Nabi, berjuanglah menghadapi orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegaslah kepada mereka. Maksudnya apa? Tidak usah lagi bermuka manis sehingga memberikan rasa persetujuan terhadap sikap mereka. Tapi sikap tegas itu tentu disesuaikan dengan kondisi objektif yang dihadapi. Nah, bersikap tegaslah kepada mereka, orang-orang itu tempat tinggalnya kelak di neraka jahanam. Jahanam itu apa sih, kita dalam bahasa Indonesia jahanam ada. Apa sih artinya jahanam itu? Jahanam itu artinya sesuatu yang bermuka serem, kusut. Jadi neraka jahanam adalah neraka yang bersifat kusut, marah, bersikap sangat tidak bersahabat dengan siapa yang masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita memaki orang, Anda jahanam, artinya ya kan, itu artinya jahanam. Itulah tempat yang seburuk-buruknya. Ayat ini karena termasuk ayat-ayat terakhir yang turun kepada Nabi, sebenarnya memberi isyarat kepada generasi sesudah Nabi bahwa kalian dalam perkembangan masa yang akan datang akan menghadapi orang-orang yang semacam ini, maka tuntunan ini hendaknya kalian perhatikan. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak mengucapkan sesuatu. Padahal mereka telah mengucapkan kalimat kufur. Kita ada tahu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lawannya kalimat kufur. Kalimat kufur boleh jadi dia menghina Tuhan. Itu bertentangan dengan kalimat tauhid. Baik, kalimat kufur bisa juga merupakan sikap. Sikap kekufuran, sikap menentang Allah. Mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan mereka telah kafir sesudah mereka memeluk Islam. Wahamu bimalam yanalu. Mereka bermaksud melakukan sesuatu tetapi mereka tidak mampu melakukannya, tidak berhasil melakukannya. Apa itu? Sewaktu Nabi kembali dari perang Tabuk, ada 12 orang yang bermaksud membunuh Nabi. Mereka bermaksud bertekad membunuh tapi tidak berhasil membunuh Nabi. Wa ma naqamu illa an aqnahumullahu wa rasuluh. Ini satu redaksi yang menarik. Kita lihat ya. Mereka tidak naqamu itu, mereka tidak mencela kecuali karena Allah telah menganugerahkan mereka, demikian juga Rasulnya telah menganugerahkan kepada mereka anugerah yang besar. Kalau saya berkata begini, tidak ada keburukan yang disandang oleh orang itu, kecuali yang Anda bayangkan kecuali sesudahnya itu buruk atau tidak? Buruk. Tapi kalau saya berkata begini, ini tidak ada keburukan yang disandang oleh orang itu kecuali bahwa dia dermawan. Tidak cocok ya? Tetapi itu satu redaksi yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kehebatan orang itu. Nah, di sini dia katakan, tidak ada sebab yang menjadikan mereka itu membenci, dendam dan sebagainya kecuali karena Allah memberi mereka anugerah. Ini buruknya luar biasa. Iya kan? Tidak ada kecaman dari mereka, celaan dari mereka, kecuali karena Anda baik pada mereka. Ini buruk sekali. Itu orang munafik begitu. Wa ma naqamu illa an aqnamu Allahu wa rasuluhu min fadli. Jadi ini ayat ini ingin menggambarkan betapa buruk mental kaum munafik itu. Kalau kita beri ilustrasi, kita sebenarnya hidup di dunia ini berkat anugerah Tuhan. Saya biasa berdiskusi dengan anak-anak. Saya tanya, mau ke Amerika? Dia jawab, siapa yang membiayai? Saya bilang, saya. Bagaimana, di mana saya tinggal di sana? Saya siapkan hotelnya. Bagaimana saya makan di sana? Saya siapkan makanannya. Loh, kok hebat benar. Dan kalau kamu kembali ke Indonesia, saya beri hadiah. Wah, di sana nanti ada jalan yang jelek, ada yang ini. Saya beritahu di mana kamu harus pergi. Ini kan luar biasa ya. Tuhan terhadap kita seperti itu. Kita dipersilahkan ke bumi. Kita jalan-jalan nih di sini. Ini ada makanan, tinggal kamu ambil. Ini ada tempat, tinggal kamu huni. Ini saya beritahu, ini jalan benar, ini jalan yang salah. Tinggal kamu pilih. Kalau kamu pilih jalan yang benar, kembali kepada aku, ku beri hadiah sorga. Ya kan itu? Nah, ini dikatakan ini terhadap orang-orang munafik itu, bahwa mereka itu tidak mencela, tidak menghina, tidak dendam, dan sebagainya, kecuali karena Allah memberi limpahan karunia kepada mereka, Rasul memberi petunjuk kepada mereka. Ini sungguh buruk mental mereka. Maka kalau mereka, itu pun masih dikatakan oleh Allah, fa in yatubu khairun lakum. Kalau mereka bertobat, itu baik buat mereka. Tapi kalau mereka enggan bertobat, Allah akan menyiksa mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Saya kira kita lanjutkan. Subhanallah, begitu baik sebenarnya Allah sama kita, luar Pak. Luar biasa. Tapi kenapa hambanya ini masih aja banyak yang mengingkarinya ya Pak? Itulah, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali urainannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau mereka enggan bertobat, Mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Siksaannya di dunia boleh jadi dalam bentuk terbongkar malu. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 73 hingga 89. Pertemuan kita sebelumnya, Pak Kurai sudah menjelaskan bahwa kita harus bersikap tegas kepada orang-orang munafik. Karena sesungguhnya orang munafik itu adalah tempatnya neraka jahanam. Baik Pak, kita akan melanjutkan kembali kita pertanyaan lanjutkan. Kita. Kalau mereka enggan bertobat, mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Siksaannya di dunia boleh jadi dalam bentuk terbongkar malu, terbongkar dia punya kedok, boleh jadi batinnya tersiksa. Siksaan di akhirat seperti apa yang kita sering bahas. Ada lagi di antara mereka ayat berikutnya yang berjanji seandainya Allah menganugerahkan kepadanya anugerah, dia pasti akan bersedekah. Ada orang itu ke dalam keseharian biasa ada orang nazar, kalau saya dapat ini saya akan begini. Ini ada di antara orang-orang munafik itu, kami akan bersedekah dan kami pasti termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Tetapi ketika Allah menganugerahkan kepadanya anugerahnya, mereka itu kikir dan mereka itu berpaling dalam keadaan enggan menengok. Jadi ada orang jalan, saya jalan lurus, Anda saya mau ke sini. Tapi kalau dipanggil dia masih mau menengok. Ini berpaling tidak mau mendengar. Ya, okay. Saya ingin garis bawahi banyak di antara kita punya ustadz mubalik-mubalik yang mengemukakan ayat ini sebab turunnya katanya ada seorang sahabat Nabi yang datang pada Nabi, doakan saya jadi kaya. Kata Nabi, sedikit yang kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak yang kamu tidak syukuri. Janda Nabi doakan, maka dia didoakan. Pada akhirnya dia jadi kaya raya, tetapi karena urus bisnisnya, dia sudah jarang salat jamaah, sudah tidak ini. Satu ketika waktu turun ayat ini dia menyesal, maka dia ingin bertobat, tapi katanya Nabi tidak menerima zakatnya. Waktu diminta zakat dia tidak terima, katanya tidak. Sayyidina Abu Bakar tidak menerima, Sayyidina Umar tidak menerima. Orang itu disebut namanya sebagai Tha'labah. Itu populer, tetapi hikayat ini rasanya tidak masuk akal. Tidak mungkin ada orang mau bertobat tidak diterima Nabi, ya kan? Jadi kita lebih baik tidak sebut nama, apalagi dengan menyebut namanya itu mencemarkan nama orang itu. Walaupun dia jahat, tidak usahlah kita sebut-sebut, apalagi orang yang dituduh ini adalah salah seorang dari yang ikut dalam pertempuran Badar. Jadi jangan kita sebut nama, tapi bahwa ada yang seperti ini, sampai sekarang ada yang seperti ini, ya kan? Baik. Yang penting kita garis bawahi, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Akibat kekikirannya itu, maka lahirlah kemunafikan di dalam diri mereka. Jadi begini, saya terangkan dulu kedermawanan dan kekikiran itu apa. Ada orang sebelum Anda minta dia sudah beri Anda. Ini bagus ya. Ada orang yang baru memberi Anda ketika Anda minta. Ya kan? Ada orang yang baru memberi Anda ketika dia minta dan mendesak. Setengah paksa. Ini tiga. Semuanya kita katakan ini orang memberi. Ini. Tapi ada orang yang tidak memberi Anda walaupun dia tahu bahwa Anda butuh. Okay. Ada orang, sedang dia tidak minta. Ada orang yang tidak memberi Anda walaupun dia sudah minta. Ada orang yang tidak memberi Anda walaupun Anda sudah merengek dan menunjukkan belas kasih. Itu yang dinamai bakhil. Ada orang yang kikir walau terhadap dirinya. Oh, enggak usah makan ya. Enggak usah berpakaian indah ya, mau tinggal. Itu semua tingkat-tingkat kekikiran. Nah, kekikiran ini merusak jiwa. Dan itu kalau terus menerus, maka pada akhirnya menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Itu sama dengan apa yang difirmankan Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ada orang sakit tidak mau berobat, penyakitnya bertambah atau tidak. Iya. Seperti beginilah orang ini. Itu sampai mereka menemui Allah, kemunafikan itu bertambah terus karena mereka mengingkari janji mereka dan mereka telah selalu bersifat, selalu berbohong dalam kehidupannya ini. Apakah mereka tidak sadar alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha alim allamul ghuyub. Apakah tidak, mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan mengetahui percakapan mereka satu dengan lain, dan Allah Maha mengetahui segala macam gaib. Saya ingin garis bawahi lagi satu. Itu Allah mengetahui percakapan kita. Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, yang kita tidak sampaikan pada orang. Dan Allah mengetahui apa yang lebih rahasia. Saya ingin bertanya pada Anda. Anda masih ingat apa yang terjadi waktu Anda berumur 1 tahun? Tidak. Anda masih ingat jam berapa persis Anda bertemu dengan si A? Allah tahu semua itu. Itu lebih rahasia. Apa yang berada di bawah sadar Anda pun yang sudah tersembunyi, Allah tahu. Itu maksudnya alamul ghuyub, salah satu aspek. Maha mengetahui segala yang gaib, walaupun sudah gaib dari pikiran Anda, padahal Anda pernah mengalaminya. Kita pernah lahir, kita pernah menangis. Bahkan mungkin kita, sudah berapa banyak orang yang Anda maki? Sudah berapa kali Anda salat? Kita tidak tahu, Allah tahu semuanya. Itu alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum. Ada orang-orang munafik yang menghina tetapi tidak terang-terangan. Orang-orang yang memberikan sumbangan dalam bentuk sedekah. Jadi begini, ada satu orang datang memberi, ini sedekah buat saya, ini untuk pembangunan masyarakat. Ada orang menafsir, oh itu dia pamrih, ya kan? Ada lagi yang datang begini, saya punya sedikit nih, saya punya 100 perak. Dia sedikit sekali, dasar pelit, Tuhan tidak terima itu. Nah, di sini dikatakan, ada lagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu kecuali tenaga mereka. Mereka itu semua dihina, dilecehkan oleh orang-orang munafik itu. Kelak Allah akan menghina mereka. Apa makna yang kita tarik dari sini? Allah tidak melihat kuantitas dari apa yang Anda beri. Bisa jadi sedikit yang tulus jauh lebih baik daripada banyak yang tidak tulus. Dan jangan pernah menganggap bahwa kalau sedikit saya tidak mau beri, malu. Aisyah pernah mendapat hadiah sekuntum atau apa ya, beberapa biji anggur. Satu biji dia berikan, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Apa artinya sebiji anggur mungkin ya? Tapi kan itu punya ini. Nanti kita lanjutkan. Baik. Pasti tamu kita udah gak sabar bertanya ya. Sabar ya Kang, nanti setelah ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Sebahagian dari sangkaan itu dosa. Tetapi kalau sangkaan itu punya dasar, tidak dosa dong. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa kikir itu dapat merusak jiwa. Dan jika dilakukan terus-menerus dapat melahirkan kemunafikan. Kita akan lanjutkan kembali ayatnya. Atau saya beri kesempatan tamu kita untuk bertanya dulu, silakan, Pak ya. Silakan, ya. Silakan. Kang Yana atau Kang Agus? Kang Yana dulu deh. Silakan, Kang. Dulu ya. Iya, Pak Kurais, di ayat 73 dan 74 itu timbul kesan atau memang tersurat di situ bahwa kita diperintahkan Allah untuk bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan munafik. Orang-orang munafik. Pada saat itu pasti suasananya berbeda dengan sekarang. Nah, untuk kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini, relevansinya sejauh mana, Pak? Karena kan kita tidak bisa melihat orang munafik itu yang mana dan seperti apa, dan kita kan juga nggak boleh suuzon gitu kan. Kemudian orang kafir itu kafir seperti apa yang mesti kita bersikap tegas gitu. Karena takutnya disalahartikan jadi kita serampangan gitu, main tegas, marah, apa, perang atau gitu-gitu ya. Kan bahaya tuh, Pak. Gimana batasan-batasannya sejauh mana? Satu hal dulu yang kita harus lihat. Sikap tegas itu bisa bertingkat-tingkat. Mungkin tingkatnya yang paling tinggi adalah dalam perang bunuh, ya kan? Okay. Tetapi ada sikap tegas yang saya beri contohnya, satu orang melecehkan agama. Anda bersikap tegas kepadanya dengan bermuka masam. Itu sudah tegas. Kalau situasinya menghendaki seperti itu. Kalau situasi menghendaki bahwa Anda berkata, jangan begitu. Itu sudah tidak tegas. Tetapi kalau Anda lantas tertawa, tersenyum, bertepuk tangan, peluk dia, itu namanya bukan sikap tegas. Ya kan? Jadi dia bertingkat-tingkat. Kita tidak bisa berdalih bahwa kita dilarang su'uzon. Allah memang menyatakan, inna ba'dadhani is, sebahagian dari sangkaan itu dosa. Tetapi kalau sangkaan itu punya dasar, tidak dosa dong. Jadi yang berdosa itu bersangka buruk tanpa dasar. Ada satu orang, saya beri Anda contoh. Satu orang malam-malam buka pintu Anda, mau masuk. Anda bersangka baik pada dia atau buruk? Karena indikatornya ada. Ya, bersangka baik pada seseorang yang dikenal baik itu perlu. Tapi bersangka baik pada orang-orang yang dikenal tidak baik itu bisa merugikan. Bisa. Ya toh? Bisa merugikan. Jadi saya kira itu ada tempat. Baik. Kita bisa lanjutkan kembali ayat kita. Lanjutkan. Baik, baik. Allah mengingatkan Nabi, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfirullahu lahum." Mintakanlah ampun buat mereka yang seperti ini, atau tidak memintakan ampun buat mereka, kamu memintakan ampun walaupun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Itu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah tidak memberi bimbingan kepada orang-orang yang fasik. 70 kali. 70 kali itu 70 di sini bukan dalam arti angka yang dibawa 71 dan di atas 69. Tapi dia di sini seperti angka 1001. Artinya banyak. Kamu walaupun tidak. Kenapa? Karena orang tidak boleh memintakan ampun kepada orang kafir yang memang tidak mau diampuni. Dia tidak mau diampuni. Oke. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Waktu Rasul mau ke perang Tabuk, ada orang-orang munafik yang minta izin, Rasul saya enggak bisa berangkat. Ada yang mempunyai dalih yang tidak masuk di akal. Saya mau ke Bizantium sana, perempuannya cantik-cantik, saya takut saya tergoda. Itu kan bukan masuk, tidak masuk di akal. Rasul mengizinkan, oke, dia enggak usah pergi. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Mereka itu bergembira. Wah, kita tidak ikut Boleh jadi bergembiranya, wah dali saya diterima Nabi ini. Padahal enggak. Mereka enggan untuk berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Mereka juga mengacaukan barisan orang-orang yang ingin pergi berperang dengan berkata, janganlah berangkat dalam situasi panas yang demikian terik. Ya kan? Nantilah, jangan berangkat sekarang, nanti kalau musim semi. Kita juga biasa begitu kan? Di sini ya, jangan berangkat situasinya belum ini. Padahal keadaan mengharuskan kita berangkat. Sampaikanlah kepada mereka bahwa panasnya neraka jahanam itu lebih dari itu. Seandainya mereka itu mengetahui secara mendalam, pasti mereka tidak akan berucap seperti itu. Karena itu, mereka bergembira, silahkan mereka tertawa dengan kegembiraannya. Betapapun banyaknya mereka tertawa, itu hanya sedikit dibanding dengan tangis yang akan di ininya pada hari kemudian nanti. Hendaklah mereka tertawa, tapi itu tawa mereka sedikit, dan di hari kemudian hendaklah mereka menangis yang banyak sebagai sanksi atas apa yang mereka lakukan. Nah, ayat-ayat berikutnya ini berbicara tentang pesan Allah kepada Nabi bahwa lain kali kalau orang-orang itu mau ikut dalam suatu kegiatan kebaikan, jangan terima. Karena dia hanya akan mengacaukan. Dia hanya akan mengacaukan. Jadi jangan pernah berpikir dengan ini jumlah kita banyak. Sebab jumlah yang banyak, kalau di tengah-tengahnya ada provokator, ada ini, nah itu pesan ayat ini. Baru dia katakan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan sekali-kali engkau salat jenazah atas salah seorang dari mereka kalau mereka mati. Nah, ini banyak bahasan di sini. Baru dia katakan, wala taqum ala qabrihi. Dulu ada seorang pemimpin kaum munafik meninggal, mati. Sebelum dia meninggal, dia minta ke anaknya seorang yang soleh. Dia beritahu anaknya, sampaikan pada Nabi agar baju Nabi diberi pada saya. Diberikan baju Nabi, dia lihat, enggak, saya mau baju dalam Nabi. Saya enggak mau baju luar, biar baju beliau yang menyentuh kulit beliau. Nabi kasih Sayyidina Umar bilang, jangan Nabi. Dia tidak membantu dia baju saya atau bukan baju saya. Tapi saya harap dengan perlakuan saya ini akan timbul simpati yang menjadikan orang lain bisa memeluk Islam dengan baik. Waktu mati Nabi salati dia. Maka Allah berpesan, jangan salat kepada mereka. Nah, tapi Allah mencap mereka kafir, mati dalam kekufuran. Nah, orang yang mati dalam kekufuran tidak disalati. Tidak wajib di salat jenazah. Tetapi orang munafik itu kita tidak tahu dia mati dalam kekufuran atau tidak. Muslim adalah yang mengucapkan dua kalimat syahadat walaupun dia tidak salat. Jadi tetap harus disalati. Nah, terus ini kita lihat lanjutannya, wala taqum ala qabrihi. Jangan kamu berdiri di kuburannya. Ulama-ulama yang lebih moderat berkata, yang dimaksud dengan berdiri di sini, berdiri untuk berdoa buat mereka. Jadi kalau begitu, jangan berdiri di depan kuburnya untuk mendoakannya. Nah, tetapi berdiri, bahkan Nabi sendiri berdiri ketika di hadapan beliau berlalu jenazah orang Yahudi. Kita berdiri menghormati bahwa dia manusia. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Pak. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Anda mau naik mobil yang mewah, tetapi Anda tersiksa akibatnya. Tidak mau kan? Pemirsa, Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Begitu parahnya sikap orang munafik ini sehingga bahkan Nabi pun dilarang untuk mensolati jenazahnya. Bahkan kita dilarang untuk mendoakannya. Seperti apa kelanjutannya? Kita akan dengarkan kembali uraian dari Pak Kurais. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Mengapa demikian? Ayat ini menyatakan innamahu kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Mereka itu mengkufuri Allah, mengingkari kebenaran Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan durhaka, fasik. Nah, kita orang munafik, kita tidak yakin apa dia mati. Boleh jadi pada akhir-akhir hayatnya dia bertobat. Boleh jadi kalau kita mau bersangka baik kan. Nah, maka kita tetap mensolati dia, karena secara lahiriah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Oke. Baru peringatan berikutnya, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu merasa kagum dengan harta mereka atau anak-anak mereka. Memang indah, memang tampan, tetapi harta dan anak-anak itu merupakan penyebab siksa terhadap mereka. Anda mau naik mobil yang mewah, tetapi Anda tersiksa akibatnya. Tidak mau kan? Jangan kagum kepada harta mereka. Kalau kagum pada harta boleh, kagum ada anak boleh, tetapi anak mereka hebatnya, harta mereka hebatnya, jangan. Karena itu harta mereka yang mereka tidak fungsikan dengan baik menjadi penyebab siksa. Kalau begitu tidak usah deh. Itu pesannya. Watazhaku anfusuhum yu'adzibuhum biha fid dunya watazhaku anfusuhum wa hum kafirun. Dengan harta dan anak-anak itu mereka tersiksa di dunia ini. Kemarin kita pernah bahas ini, bahwa bisa jadi orang punya harta tersiksa. Gimana jaga ini harta? Punya anak tersiksa. Durhaka pada dia. Daripada punya anak yang durhaka, lebih baik enggak punya anak, ya. Nah, itu. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi istazanaka ulul tawli minhum. Keburukan mereka lagi, kalau ada satu surah, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk percaya kepada Allah dan berjuang bersama Rasul-Nya, mereka itu meminta izin, mereka yang mempunyai kemampuan itu meminta izin dari kamu dan berkata, biarlah kami tidak usah ikut aja. Ini buruk sekali. Diajak berjuang, tidak usah saya deh, yang lain aja. Itu mungkin secara kecil-kecilan dalam masyarakat bisa ada begitu. Dalam lingkungan kampung ada pembersihan, ya toh, saya nggak usah ikut. Padahal dia bisa ikut dengan cara lain. Dia siapkan minuman buat mereka. Itu namanya sudah ikut. Ini acuh. Ini, itu salah besar. Itu tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda tidak ingin ikut merasakan suka duka bersama. Mereka itu rela untuk berada bersama orang-orang jahat, orang-orang busuk, orang-orang yang tidak ingin ikut bersama Nabi, dan telah dikunci mati hati mereka sehingga mereka tidak bisa faham. Tidak bisa faham. Adapun Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka, bersama beliau, mereka itu berjuang dengan harta benda mereka, dengan diri mereka. Mereka itulah yang akan mendapatkan aneka kebajikan, dan mereka itulah wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu biasa kita artikan beruntung. Sebenarnya asalnya itu terambil dari kata yang berarti menemukan apa yang dia harapkan. Saya beri contoh. Kalau saya menanam benih tomat, apa yang saya harapkan dari menanam benih tomat? Tomat. Ya, itu sebabnya petani dinamai falah. Orang yang menemukan apa yang dia harapkan. Jadi bukan cuma beruntung loh, bukan cuma beruntung materi. Mereka itulah yang akan mendapatkan apa yang diharapkan. Itu arti muflihun. Allah menyiapkan buat mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka itu kekal di dalamnya, dan itulah memperoleh sorga, itulah keberuntungan yang sangat besar. Boleh jadi Anda tidak beruntung di dunia dengan memperoleh materi, tidak beruntung karena tidak mendapatkan anak, tetapi kalau Anda mendapatkan pengampunan Tuhan dan sorganya, itulah keberuntungan yang sangat besar. Saya kira itu ya. Kita sampai di sini akhir kita, sampai Pak. Sampai di sini. Kang Agus, nah, silakan Kang. Tadi kita sudah sabar mau tanya. Ya, silakan Kang. Pak Kures, untuk orang maaf, orang kafir, banyak sekali yang mereka membantu terhadap kaum muslimin. Nah, ini bagaimana? Apakah kita perlu juga, misalnya kalau seandainya kita ini kok baik banget mereka terhadap kita, apakah memang kita perlu sama Allah mendoakan, ya Allah berikanlah mereka hidayah supaya mereka masuk. Bagus. Oh ya, itu kemudian kita tidak berdosa kan kalau seandainya kita melakukan doa seperti itu. Jadi saya ingin berkata begini, mendoakan orang kafir yang masih hidup boleh. Masih hidup boleh. Nabi pernah mendoakan, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Amr. Dia doakan Abu Jahal atau Umar ibn Khattab. Dua-duanya ketika itu belum masuk Islam. Jadi kita bisa berkata, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dan ini. Kita bisa bekerja sama dengan orang kafir, asal kerjasama itu dalam kebaikan. Kita bisa berteman selama mereka tidak memusuhi kita. Nabi pernah meminjam senjata dari orang musyrik. Jadi tidak ada masalah dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi posisi kita jelas. Anda di sana, saya di sini. Kebaikan, mari kita bekerja sama. Kejahatan, tidak ada kerjasama dalam kejahatan, walaupun dengan orang yang mengaku muslim. Kita kalau dalam kejahatan. Saya kira itu ya yang pertama. Yang kedua tadi apa yang ditunda? Jawaban yang lainnya mohon ditunda dulu, Pak. Oh, ditunda dulu, Pak. Sabar ya, Kang. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Wajib berjuang menghadapi segala macam tantangan dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi tanpa merugikan citra Islam dan umatnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Saya tahu pasti banyak pertanyaan yang ingin Kang Agus sampaikan, tapi kita sudah sampai pada kesimpulan, Kang Agus. Oke, ya. Kita baca. Silakan, kesimpulan kita. Kesimpulan kita, wajib berjuang menghadapi segala macam tantangan dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi tanpa merugikan citra Islam dan umatnya. Tadi pertanyaan Anda kan? Tanpa merugikan citra Islam dan umatnya sesuai dengan situasi. Yang kedua, keberadaan orang munafik dalam suatu masyarakat akan sangat membahayakan eksistensi masyarakat itu. Kita akan hancur kalau itu munafik. Karena itu, maka mereka harus dihadapi dengan tegas, antara lain dengan membuka kedok mereka. Jangan tutup-tutupi. Harta kekayaan dapat melengahkan. Sedikit yang disyukuri lebih baik daripada banyak yang melengahkan. Tadi. Satu sifat buruk yang menguasai diri seseorang seperti kikir dapat bertambah dan berkembang sehingga melahirkan aneka keburukan yang sulit dikendalikan. Seperti setetes pada cermin. Bisa jadi karat. Ini ya. Kelima, sedekah betapapun kecilnya diterima baik oleh Allah selama diberikan dengan tulus. Karena itu jangan merasa malu memberi sedikit dan jangan juga berbangga dengan yang banyak. Dan jangan juga hiraukan, ejekan para pengejek. Sama Anda terus. Yang lemah iman selalu cenderung mencari jalan mudah dan duduk berleha-leha bersama keluarga, teman, enggan berkorban, jangankan dengan jiwa, harta pun tidak. Ini karena mereka tidak menyadari bahwa kenikmatan yang dapat diraih dan dari pengorbanan itu melebihi kenikmatan mengambil dan menahan apa yang dinikmati. Kenikmatan memberi dengan tulus itu lebih nikmat daripada kenikmatan yang Anda tahan. Bila terdapat pada seseorang tanda-tanda kemunafikan, maka sebaiknya ia dihindari dan dijauhi, lebih-lebih dalam perjuangan. Kalau kamu berjuang, hindari dari itu. Karena paling sedikit ia akan melemahkan semangat juang kaum yang beriman. Seorang kafir tidak boleh disalati jenazahnya. Munafik yang tidak secara pasti diketahui kekufurannya dapat disalati. Karena kepastian kekufuran seseorang hanya Allah yang tahu. Berdiri untuk menghormati kemanusiaan seseorang walau kafir tidak dilarang oleh agama. Tidak dilarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri ketika jenazah seorang Yahudi diusung di hadapan beliau, dan ketika sahabat-sahabat beliau bertanya, "Apakah engkau berdiri?" beliau menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Yang terakhir, yang mampu berjuang tapi enggan, wajar dikecam. Tetapi yang tidak mampu, dapat dibenarkan tidak ikut setelah meminta izin. Jadi perlu minta izin dong kepada komandan. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Kang? Sudah di sini, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Banyak pertanyaan masih, Pak. Dan tadi salah satu pertanyaannya itu korma asli atau bukan. Jadi tolong dicoba. Silakan, silakan. Boleh dicicipi. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jika kita merasa bahwa kita masih memiliki ciri-ciri dari orang munafik, bertobatlah karena sesungguhnya Allah menerima tobat kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.